Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan tasih saged kepanggih malih. Andar muka kepanggian kula so panjenengan sedaya mbeto manfaat. Idini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kepengker kula kali panjenengan sampun dipunaturake bahwa wirid itu adalah Allah yang menuntut untuk diri kita. Tapi kalau warid itu adalah kita yang menuntut kepada Allah. Yakni, monggo kita terusakan, niki nomor 86. Yakni ngersakan sapa musannif annal wirda ing saktemene wirid. Wa iku utawi wirid hakullahi iku hake Gusti Allah. Mingka saking siro. Wal waridu utawi barang kang tumeka. Nggih kaya keterangan sing wingi niku sing dikarepaken warid. Wa iku utawi warid hakuka iku hake siro minhu saking Allah. Wa qiyamuka utawi oleh siro jumenengi bihukukihi kelawan biro-biro hake Allah. Alaika engatase siro aula iku luweh utomo. Wa alyakulan luweh pantes bil'ubudiyati kelawan ibadah. Kelawan sifate ibadah utawa kelawan sifate dadi kaulo sing dikuduaken ibadah. Minta labika ketimbang saking oleh siro nubri hudhu dhoka ing piro-piro bagian siro wawuku faka lan ing jumenengi siro ma'aha sartani hudhu. Jadi dawu niki musonib sing dikarepaken kelawan dawu alwirduhu wa talibuhu minka walwariduhu antatat lubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu mimma huwa matlabuka minhu. Niku sing dikarepaken nggih menika wirid itu adalah haknya Allah yang dituntut dari kita. Tapi kalau warid itu adalah hak kita yang dituntut dari Allah. Matan. Dadi wa qiyamuka bi hukukihi alaika aula wa alyaku bil umbudiyati min talabika udhudhaka wa wukufaka maha. Kulo ambik panjenengan mendel menetapi hak-haknya Allah, melakukan hak-haknya Allah yaitu berupa ibadah yang diwajibkan kepada kita, berupa amal-amal yang baik yang diperintahkan oleh Allah dumateng kita, niku luweh utama lan luweh pantes kanggih menungso yang menyandang sifat kaulo yang diharuskan untuk beribadah datang ngarsane Gusti Allah ketimbang nuntut bagian mawon. Dadi ojo mek njaluk bagian tok. Jare kulo jare ning kitab hikam niku sing apik menungso niku wis ibadah ngoten. Ojo sampean niku dadi menungso sing ibadah. Aku lek ibadah kate oleh apa? Tunggale dukung mendukung niku. Wong sing mendukung lillahi taala karo mendukung krono-krono niku apian sing lillahi taala. Lek sing mendukung lillahi taala pokok ndukung pun. Dadi ndak dadi ya wis, mari dadi tidak ingin mengharapkan apa-apa. Tapi lek tiyang sing dukung niku mboten lillahi taala, setelah yang didukung ini jadi, wah niki wis ngubar terus sampai oleh bagian. Lah kula ambek sampean niki melakukan perintahnya Allah bukan karena ingin apa-apa. Mboten krono ingin balasan saking Gusti Allah. Wis pokoke ibadah ngoten mawon. Lek kula ambek sampean mboten mengharapkan apa-apa dari Gusti Allah, maka kita melakukannya dengan sangat semangat sekali. Sekalipun kita tidak merasa mendapat apa-apa atau kita merasa tidak mendapat apa-apa, sing penting apa yang dituntut oleh Allah dari diri kita itu kita lakukan. Lek ndak ono hasile, ndak nglakoni perintahe. Lek ono hasile, baru katene nglakoni niku mboten angsal. Ono utawa ndak hasile, panjenengan tetep kudu nglakoni. Wonten utawa mboten hasile, tetep panjenengan harus melakukan segala kalanya. Niku sing jenenge wong apik. Wa ata lan nekaaken sapa al musannifu kiai musannif Bidzalika kelawan mengkono-mengkono dawa annal wirda huwa haqqullah wal warid huwa haqquka minhu irsyadan krana nuduhaken lil muridina maring pira-pira wong kang ngarepaken bagus alladzina yatasawwafuna kang padha bronto sapa alladzina ilal waridati maring pira-pira barang kang warid wa yatrukuna lan padha ninggal sapa alladzina al aurata ing pira-pira wirid wayastahkiruna lan padha milang-milang ina sapa alladzina ha ing waridat ha ing aurat wadzalika utawi mengkono-mengkono wadzalika utawi mengkono-mengkono alwaridu wadzalika utawi mengkono-mengkono tasawuf ilal waridat ma'atarkil aurat wastihqariha wadzalika utawi mengkono-mengkono tasawuful waridat watarkil aurat wastihqariha iku minal jahli setengah saking kebuduan mithamaratiha kelawan piro-piro uwoe alwaridat kelawan piro-piro uwoe aurat walidhalan krono mengkono-mengkono minal jahli lam yatruk orang ninggal sopo al-arifuna piro-piro wongkang makrifat kelawan Allah auradahum ing piro-piro wiritani arifun ma'atamakunihim serta istiqomae arifun fi ahwalihim in dalem piro-piro tingkai arifun aktaro kelawan luweh akeh minal muridina ketimbang saking piro-piro wong kang ngarepaken bagus maring Allah. Jadi Kiai Musonib mendatangkan ibarat alwirdu huwa haqqullahi minka walwaridu huwa haqquka minhu ila akhir ini kutujuane menunjukkan memberi petunjuk kepada orang-orang yang menghendaki kebaikan, yang mereka itu menginginkan waridat saja, kepingin oleh peparing saking Gusti Allah, kepingin oleh nikmat saking Gusti Allah, tapi awak enggak gelem ngelakoni wiritan. Ngelakon-ngelakoni ini wiritan ini dientengno. Gampangan ini ku menungsoe, namung seneng ngarep-ngarep bayaran, lan ngarep-ngarep mundae bayaran tanpa menyadari, tanpa melakukan sesuatu yang berkaitan dengan wirid dan ibadah datang Gusti Allah. Ngarepno bayaran ndak ngapii nyambut gawe ini, kinerja ini, kinerja ini kacar-kacir. Ngoten lho. Lho uang sing ngarep-ngarep waridat lan meninggalkan beberapa wiritan beserta menganggap enteng itu termasuk uang sing bodoh kelawan piro-piro uwe aurat. Tidak ngerti kalau buahnya aurat itu sangat besar sekali. Nah kalau orang itu sudah mengerti buahnya aurat itu sangat besar sekali, maka orang itu tidak akan meninggalkan aurat. Tidak akan meninggalkan wiritan-wiritan. Tidak bakal ninggal no ibadah. Mikrono ngarep-ngarep. Boten katik ngarep-ngarep. Ismoko ibadah. Boten maut. Maka dari itulah, karena orang yang mengharapkan datangnya waridat tanpa melakukan aurat itu termasuk kebodohan, maka orang yang makrifat dengan Allah sama sekali tidak meninggalkan amal-amal kebaikan datang Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah mereka itu. Istiqomah. Orang al-arifun itu istiqomah dalam melakukan kebaikan jauh melebihi orang-orang yang hanya hendak melakukan kebaikan. Jadi al-arifun itu melakukan kebaikan, tidak pernah meninggalkan, istiqomahnya jauh di atas para al-muridin. Bapak-bapak, ibu-ibu, konco-konco sedoyo engkang kaula hormati. Malah wonten dawuh, dawuhne ngeten. Al-mu'minu man yutalibu nafsahu li rabbihi wala yutalibu rabbahu li nafsihi. Sing dikarepno wong mukmin itu adalah orang yang selalu menuntut kepekerjaan pribadinya, orang yang selalu menuntut keinginan, orang yang selalu menuntut pribadinya untuk beribadah kepada Allah, bukan orang yang menuntut Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberi sesuatu yang bermanfaat pada dirinya. Niku jenenge wong mukmin. Wong mukmin niku ngoten. Jadi menuntut dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah, bukan menuntut Allah untuk memberi manfaat kepada dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkang kaula hormati. Jadi le'e kula ambek sampean niki mek ibadah nang Gusti Allah krana ana pengarep-ngarepane, maka ketika pengarep-ngarepe niku mboten hasil, maka ibadahnya kendu. Ngoten. Lan lek wis kendu, waduh bahaya kula niki. Kula ambek sampean berarti ngakat kecacat nang Gusti Allah. Ngelakoni barang sing nyacataken hubungan kita dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Makane falatuh milu syai'an minat ta'at wala tastagnau anil auradi bil waridat. Ojo sampe jare niki musuk niki kula ambek sampean ninggalaken sedikit saja daripada beberapa ibadah. Ojo sampe ninggalno setitik wae saking ketaatan. Lan ojo milang-milang sugi saking wiritan krana awake wis oleh warid saking ngarsane Gusti Allah. Ojo bangga krana sampean wis ibadahe wis cukup. Wis ahli poso akhirnya bangga, ahli api akhirnya bangga, krono wis soge akhirnya bangga, krono wis ahli wiritan bongo, ojo bongo, tetap saja kita lakukan. La tardau li anfusikum bima radiya bihil mutta'una min jaril haqa'iki ala alsinatihim. Jangan kamu bangga untuk dirimu seperti bangga-bangganya orang yang telah mengaku melaksanakan beberapa hakikat pada lesannya. Padahal nur-nur hakikat tidak pernah ada dalam hatinya. Ketoke dadi wong apik, ketoke dimulyakno wong, tapi ibadahe dhewe koter. Ojo sampe kula kali panjenengan menjadi orang yang seperti ini. Kira-kira kula ambek sampean, ya zahire ketok apik, batine ya luwih apik maning. Maten lho. Napa perlu nih kok iso ngoten nggih? Sebab Allah niku bakal maringi piro-piro nuri ati. Kula ambek sampean niki akan padang atine. Lek wis padang akan mengetahui sesuatu yang belum terjadi dan mengetahui beberapa barang gaib. Mengetahui beberapa barang gaib itu sengaja dititipkan oleh Allah fi asnafit ta'at. Nanti gampangane niku, lek kepingin hebat ya kudu hebat ibadahe. Lek kepingin dadi wong api, ibadahe kudu banter. Lek kepingin dadi wong sing mulya ya ibadah kudu banter. Lek atine kepingin padang ya kudu ibadah banter. Ngoten. Sebab nur-nur sorot atau padangi atiniku adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah di dalam asnafit ta'at. Di dalam beberapa modelnya ketaatan. Monggo kita terusaken. Nah niki wonten dawuh. Terkait dengan yang tadi Ki Musonep nerusaken dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wurudul imdadi minallahi ta'ala ala abdihi. Wurudul imdadi utawi tumekane pitulung minallahi ta'ala saking ngersane Gusti Allah ta'ala ala abdihi ingatasi kaulane Allah iku bi'asabil isti'dadi kelawan milang-milang cawis-cawise menungso iku mang kelawan milang-milang persiapane ai bihasabi isti'dadil abdi tegese kelawan milang-milang cawis-cawisene menungso bitathiri qalbihi kelawan nyucikaken ing atine abet wa mulazamatihi lan oleh netepi abet liwurudi liwirdihi maring wiritane abad. Dadi tekone keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu bihasabil isti'dad, sesuai dengan persiapannya. Nek persiapane bagus yo oleh bagus, nek persiapane kotor yo oleh kotor ja. Wah dek mriko wonten tiyang ndak pati ngaji tapi ngadakno pengajian keramat lah. Iki jenenge wiritane mapan. Lek mboten wiritane awake ya wiritane wong tuane. Lek duduk wiritane awake ya wiritane mbae. Lek duduk wiritane mbae ya wiritane buyute dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Terus tidak pernah berhenti. Lek golongane wong kaya kula sampean ngene, kabele kabel cilik, kate digawe damar merkuri. Yo ndak murup damare. Lek kabele kabel gede, wah ojo sampe digawe merkuri. Masih digawe nang kulkas bagus. Masih digawe nang nopo mawon nyetriko, digawe nyerkel, digawe masrah mesin kuat krono kabele mapan. Lho sing susah niku lek kabele cilik-cilik. Nah niki. Ndak mapan dadine kabele lek cilik-cilik. Akhire nang damar ya cukup paling 5 watt. Mboten saged. Lek mbutuhno setrum gedhe, montore gedhe akhire ya kudu gedhe. Tapi itu hanya sekedar istilah saja, nggih. Dadi menungso niku nang Allah dikei keistimewaan itu bihasabil istidad. Melihat persiapane. Sakpiro persiapane awake. Sakpiro kesri awake kangge agama, seperti itu pula Allah akan memberikan pertolongan kepada orang itu. Lek awake nang mikir agama ndak patek nemen, ya Allah ndak patek nemen ngekei pertolongan. Nek kiai ndak katik nyambut gawe, donyane akeh, ditiru nang kula ambek sampean, ya ndak iso. Wong kula ambek sampean iki golongane wong carpet-carpet. Golongane wong ya wis wong biasalah. Ndak kena ditiru lek ndak nyambut gawe yo. Jare tiyang sak niki ndak ngukus tumangi, ndak ngukus pawone. Napa oh istiqdate nang Gusti Allah kurang. Tapi lek istiqdate nang Allah niku mapan. Wah, kepengin nopo ae ndak kira ndak ketekan, mesti ketekane. Insyaallah akan hasil. Pokok sing penting istiqdate mapan. Oleh mapan. Lek istiqdate remeh, ya oleh remek kabeh. Ngoten tok. Mboten ewet. Delok teko istiqdat. Delok teko persiapane dewi-dewi. Apa maksud istiqdat? Atine dibersihi. Carane bersihi ati apa? Nglakoni wiritan. Apa wiritan niku? Al-a'malus sholihat. Amal-amal baik itu yang dilakukan. Jadi manusia semakin banyak melakukan amal-amal soleh, maka dia makin banyak ulalah persiapannya. Kalau persiapannya banyak, maka bantuan yang turun saking ngarsane Gusti Allah juga sangat besar sekali. Walidhalan krono mengkono-mengkono wurudul imdad bihasabil isti'adad, kilaten ucapakan, tohir kolbaka minal aghyar, namluku bil ma'arifi wal asror. Tohir, bersihaken sira kalbaka ing atine sira minal aghyari saking pira-pira liyane Allah namluhu diwaca jazmawon namluhu mongko ngebeki ingsun ing kalbak bil ma'arifi kelawan pira-pira makrifat wal asrori lan piro-piro rahasia. Suci nono atimu. Ojo njalu apa-apa. Lek wis atimu suci, saking aghyar. Lek wis atimu bersih, ndak tola-tole nang menungso, namluhu bil ma'arifi wal asror. Maka nang Allah sampean akan banyak diberi pengetahuan apa-apa. Ngomong taskes, kaya onok sing nonton cangkeminiku, mergoatini bersih. Karena Allah sudah ada di dalam lisannya. Enggak mungkin orang yang hatinya bersih itu ngomong enggak enak. Enggak kadek direken-reken Allah sing lakono cangkeme wis. Alus. Dirungono uang niku nang ati adem. Dirungaken tiang niku nang ati seger. Dirungono uang nang ati niku penak. Napa oh? Krono Allah sampunan yang membantu. Dan Allah yang memenuhi beberapa kemakrifatan. Orang mendengarkan pembicaraannya akan terkagum-kagum. Wong delok ilmune akan tertekun-tekun. Krono atine wis bersih. Lek atine bersih dikebeki beberapa makrifat. Saking ngarsane Gusti Allah. Jarine arek sakniki andueni ilmu laduni. Ojo moro-moro ngarep duwe ilmu laduni tapi awake ndak tau nglakoni apa-apa. Ojo ngarep-ngarep ilmu laduni tapi awake ndak tau ngreken uang. Ibadah ndak ditepakno. Gaya etok sing direken. Nuwun sewu, ngendelno polae awake sing kiai. Ngendelno polae awake sing bunyai. Ibadahe nang Gusti Allah ndak banter. Le, sing wedi nang kiai, sing wedi nang bunyai ku santrine dhewe tok. Lek duduk santrine ndak kira wedi, yo ndak kira sungkan, ndak kira ngekei apa-apa. Niku padha menungsone, apa maneng Gusti Allah sing kula ambek sampean? Dengan titel apapun dan jabatan apapun, tidak pernah sedetik pun kita tidak membutuhkan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Niku kula ambek sampean. Sak piro mawon hebate wis, pasti kula ambek sampean iki sik butuh nang bantuane Gusti Allah. Dadi sing iso ndadekno ati ki jembar, pengetahuannya lebar, dia akan mengetahui segala siri-siri, akan mengetahui segala rahasia orang yang datang nang awak ini ku ngerti kape. Oh, arek iki tambeng. Paham di hati ini wong ini kulit hati ini bersih pak. Ono wong teko nang umai, wong ini ku ahli, nyolongan, tahu le hati ini bersih. Lo kok iso ngerti mge? Sing ngekei pengertian niku Gusti Allah. Ono bandar togel nang umai, waro le arek niku bandar togel. Ono wong ahli tukaran, teko nang umai, ngerti le wong niku ahli tukaran. Lo, ngerti koyok ngeten niki hati ini kudu bersih. Lek wis atine bersih, saged namluhu bil ma'arifi wal asror. Dikei beberapa pengetahuan yang sangat banyak sekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikei pengetahuan yang melebihi dari orang-orang yang biasa krono de ini ku kesele di dalam memperjuangkan agamani Allah. Sangat amal-amal soleh yang dia lakukan melebihi kita-kita orang biasa. Dati atine ya bersih. Omongane yo enak, semua sesuatu yang dibicarakan itu koyok-koyok duduk kontrolane dhewe, tetapi kontrolan saking ngarsane Gusti Allah. Krono atine wis bersih. Dadi falwaridu mongko utawi barang kang tumekoh tabiun iku kang manut lil wirdi maring wiritane. Kaifan apane carane, apane sifate, wa kaman lan itungane, wadawaman lan langgengi. Dadi lek kula ambek sampean wiritane istiqomah, peparingi Gusti Allah nggih istiqomah. Lek wiritane nang Gusti Allah titik, peparingi Gusti Allah iya titik. Lek wiritane iku akeh, peparingi Gusti Allah nggih akeh. Ngoten. Dadi sempurna lan boten ne atine manungsa. Apik lan elek atine manungsa. Pinter lan botene atine manusa itu tergantung pada wiritannya, dengan caranya, dengan hitungannya, dan istiqomahnya. Fa ing kanal wirdu, mongko lamun ono opo wiritan, ono iku kamilan kang sampurno, bi an bariza kelawan yento pertelo, opo wirit, lawan yento metu opo wirit, min kolbin saking ati, sofin kang bening, kang bersih, kana mongko ono alwaridu opo barang kang tumeka iku mislahu madani ing wirid. Auna kison, utawa iku kang kurang opo wirid, kana mongko ono opo warid iku mislahu umpamani nakis, madani ing nakis. Wa ing kana lamun ono opo warid, wirid kathiron iku kang ake, kana mongko ono opo warid alwaridu barang kang tumeka kathiron iku kang ake. Dadi lek amal ibadah kula ambek sampean niki akeh peparinge Gusti Allah ya ketok akeh. Lek wong ibadahe mapan, besok swargane ya mapan. Lek wong ibadahe niku enteng, swargane ya enteng. Ngoten. Dadi jangan mengharapkan orang yang hanya salat hajatnya mek rong rakaat katene memperoleh swarga seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Wong sing sembayange sak wengi-wengi, wong sing salat tahajude sak wengi-wengi yo ndak podo karo swarga kula sampean. Nah kok ngoten nggih? Kula mek sampean niku lek sembayang rong rakaat iku lek. Kadang-kadang ndak sembayang bengi. Turu tok. Yo nuwun sewu, kok cara mlebu nang swarga ngoten yo mlebu. Tapi ana nek pinggir-pinggire tok. Ndak patek mlebu menjero ngoten. Boten ketok nang jero-jerone swarga, yo ketok nang sing elek-elek tok. Bab wurudul imdad bihasabil istiqdad. Lek wiritane niku sempurna, ya swargane sempurna. Warid saking Gusti Allah ya sempurna. Wis sampean delok pun kiai-kiai niku gampangane ngoten. Kiai niku masih ndak patek ketok nyambut gawe ni rezekine barokah. Akeh-akeh sugih-sugih kiai niku. Golongane wong rere kaya awak-awakan ngeten napa. Nek ndak nyambut gawe wangil, itu namanya warid saking ngarsane Gusti Allah, tergantung apa katanya baik dan jeleknya wirid. Banyak dan sedikitnya wirid, besar dan sedikitnya warid, itu dapat menjadi kunci juga besar dan kecilnya warid parang sing tumeka. Wa ila fabi hasabihi, lamun ora kathir ya fabi hasabihi, mongko kelawan milang-milang wirite, apa cari wirite pun. Wa yuk tabaru dhalika, landen wilang-wilang apa dhalika mengkuno-mengkuno mithliyah. Pepadane niku Lek wirite cilik, warite ya cilik. Lek wirite gede, warite ya gede. Ngoten niku diwilang-wilang bimajmu'il umri kelawan prosentasene umur. Sampean umure nang Allah dikei pirang taun? 50. Iki carane memprosentase akeh setitike ganjarane menungso niku dilihat. Zaid umur 50, Umar umur 50. Tapi Zaid niku ngaji mulai sik cilik sampe tuwek. Lah ono Zaid ngaji niku mulai cilik sampe umur 10. Yo ndak padha. Lain-lain prosentase nih. Padha karo tiang dagang ngoten. Lek nyemplungno saham lebih banyak, maka labanya juga lebih banyak. Tapi lek nyemplungno saham sedikit, maka labanya juga sedikit. Ngoten. Apa jare modalnya? Apa jare kelakuane? Walizalan krono mengkene-mengkene iktibar kana ono opo ahabbul amali luih nyenengakeni amal ilallahi maring Gusti Allah adwamahu iku luih langgengi amal wa ingkola senajano titi opo amal milo saking niku amal sing paling nyeneng-nenang Gusti Allah itu adalah amal yang lebih istiqomah, amal yang lebih bertahan sekalipun sedikit. Ono tiang niku biasa sembahyang duha saben dino, ndak akeh-akeh petang rokaat, bendino petang rokaat, saben dino petang rokaat. Niki sik luweh apik ketimbang tiang sing sembahyang duha 12 rokaat tapi mek telung dino. Mari ngono sawengi sak wulan wis dak mbayang maneng bunan. Niki luweh titik, luweh elek. Apian uang sing sembahyang nek petang rokaat niku wau tapi saben dino. Ngaji titik-titik tapi istiqomah. Ngaji sediluk-sediluk tapi istiqomah. Iku luweh apik ketimbang tiang ngaji sing akeh tapi jarang-jarang. Napa kok ngoten nggih krana hitungan apik lan eleke menungso dalam masalah amalnya itu diprosentase dengan umur ngoten. Mila dipun aturaken tuba liman bala umruhu wa hasuna amaluhu. Sangat beruntunglah orang yang panjang umurnya dan amalnya baik sekali. Niku sangat bagus. Ono wong umure dawa tapi tambah tuwek, tambah cakang ibadah, tambah tuwek tambah bagus, tambah tuwek tambah cidak nang Gusti Allah niku sae dibanding karo tiyang sing mboten nate utawa umure cendhak, luwe-luwe umure cendhak ibadahe mek titik. Waduh tambah ndak oleh apa-apa niku. Salawis umure cendhak ibadahe mek titik. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, dadi fal muwadzabatu mongko utawi ajek alal wirdi ing atase wirid iku min ahammil muhimi, setengah saking luweh pentingi barang kang penting. Dadi wa hadza utawi iki dawuh, dawuh sing matur urudul imdad bi hasabil isti'dad niku wau, yasluhu iku pantes apa ayakuna yen to ana apa hadza, ana iku wajhan dadi wajah salisan kang nomor telu, lima ziyatil wirdi kangge keistimewaane wirid alal warid ngalahaken ing atase warid. Bisa jadi kata-kata wurudul imdad niku, wurudul imdad bihasabil istidad niki wau merupakan wajah yang ketiga daripada wajah lebihnya wirid datang warid. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muga napa sing kula terangaken niki wau dadoso ilmu ingkang manfaat, dadoso ilmu ingkang barokah. Al-Fatihah. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.